bersyukur padamu buat anugerahmu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku karena kasihmu. Ku ada hari ini berjuta syukur buat anugerahmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasihmu di sepanjang hidupku.